إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، الله رب العالمين telah mengecam orang-orang Yahudi di dalam Al-Qur'anul Karim dalam ayat-ayat yang banyak. Tiada lain untuk dijadikan sebagai peringatan buat orang-orang yang ada di dalam hatinya keimanan, agar kita tidak bersifat seperti sifatnya orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang yang dibenci oleh Allah, mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu, akan tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka telah ketahui. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa: Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Tidakkah hai Muhammad kamu melihat orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, namun mereka malah beriman kepada dukun, jibet dan taghut? Bahkan mereka berkata kepada orang-orang kafir, mereka orang kafir itu lebih baik daripada orang-orang yang beriman jalannya. Disebutkan dalam sabab nuzul daripada ayat ini bahwasannya Ka'ab al-Ashraf, seorang Yahudi dari penduduk kota Madinah, dia seorang Yahudi, kemudian dia suatu ketika datang ke kota Mekah. Kemudian ketika ia bertemu dengan orang-orang Mekah, penduduk Mekah itu bertanya, apakah engkau Ka'ab bin Al-Ashraf, salah seorang penduduk kota Madinah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan? Dia berkata, ya. Lalu orang-orang musyrikin bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Dia seorang yang terputus, dia seseorang yang berusaha menjelek-jelekan Tuhan-Tuhan kami. Kemudian Ka'ab al-Ashraf berkata, sesungguhnya kalian lebih baik daripada Muhammad. Padahal dia tahu bahwasannya agama musyrikin adalah agama yang tidak pernah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia ucapkan, dia katakan bahwasannya kaum musyrikin lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini: Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu melihat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah kamu melihat orang-orang yang diberikan kepada mereka nasib dari Alkitab? Mereka mempunyai ilmu tentang Taurat, mereka betul-betul memahami tentang Taurat, tentang hakikat dakwah para nabi dan rasul. Bahkan mereka pun tahu tentang nabi yang terakhir yang akan diutus kelak di akhir zaman. Mereka tahu tentang sifatnya, bahkan mereka tahu tentang tempat hijrahnya. Akan tetapi ikhwatul Islam, tatkala kedengkian dan kekufuran telah ada di hati seorang hamba, dia akan menolak kebenaran itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengambil faidah-faidah yang besar dari ayat ini. Di antaranya kata beliau, bahwasannya orang yang diberikan kepada dia ilmu, tidak ada jaminan untuk dia tidak berbuat maksiat. Ilmu tidak mencegah seseorang dari perbuatan maksiat. Karena ya akhal Islam, banyaknya ilmu tidak akan menjadikan seorang hamba jera dari kemaksiatan bila tidak disertai dengan khasyah, bila tidak disertai dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala ikhwatal iman a'azzani Allah, ilmu itu tidak membuahkan buahnya yang ranum berupa rasa takut kepada Allah, berupa rasa cinta kepada Allah, maka ilmu itu tidak akan memberikan manfaat kepada pelakunya. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri berkata, "Laisal ilmu bikatsratir riwayah." Ilmu bukanlah dengan banyak menghafalkan riwayat-riwayat. Ilmu bukan dengan menghafalkan banyak riwayat, akan tetapi ilmu, kata beliau, "Ma waqara fil qalbi mil khasyah." Rasa takut, hakikatnya adalah rasa takut yang ada di dada seorang hamba, itulah ilmu, dan itu sesuai dengan yang disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang khasyah, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Naam, ilmu yang menghasilkan rasa takut kepada Allah, ilmu yang menghasilkan rasa cinta kepada Allah, sehingga ia menjadi orang yang tawadu, sehingga dia lebih memperbanyak introspeksi diri, memikirkan dosa-dosanya daripada memikirkan dosa orang lain, sehingga hatinya menjadi bening dengan ilmu tersebut. Itulah ilmu yang bermanfaat, yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta di dalam doanya setelah salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Itulah dia orang-orang Yahudi diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nasib bagian dari ilmu tentang Taurat. Tapi aneh, dia beriman kepada dukun, dia beriman kepada tagut. Subhanallah. Lalu buat apa dia membaca Taurat? Buat apa dia memiliki ilmu tentang Taurat? Ternyata ia beriman kepada dukun, dia beriman kepada tagut. Subhanallah. Ternyata Rasul kita yang mulia mengabarkan bahwa di antara umat Islam ada yang mengikuti sifat mereka. Beliau bersabda, "La tarkabunna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu." Sungguh kata Rasulullah, kalian wahai umatku akan menunggangi sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga apabila mereka masuk ke lubang dob pun, kalian tetap ikut masuk ke dalamnya. Ternyata di antara umat Islam, padahal umat Islam diberikan kepada mereka Al-Quran, diberikan kepada mereka sunnah hadis Rasulullah, ternyata masih beriman kepada para dukun. Mereka datang kepada dukun meminta rezeki dengan istilah katanya ini mencari syariat, padahal itu adalah syariatnya iblis la'anahullah. Padahal Rasul kita telah mengancam orang-orang yang mendatangi para dukun. Beliau bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak orang-orang Yahudi. Mereka diberikan ilmu tentang Taurat, tapi mereka malah beriman kepada jibet. Apa itu sihir, dukun, mistik, dan yang lainnya. Berapa banyak umat Islam memakai jimat-jimat dan rajah-rajah? Berapa banyak umat Islam melakukan perbuatan-perbuatan dukun? Walaupun di antara mereka ada yang memakai ayat-ayat Al-Quran, tapi dibaca dengan cara yang bid'ah. Dan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat, kata Sufyan Ats-Tsauri. Akhal Islam, faidah yang pertama ini begitu agung. Di mana orang-orang Yahudi diberikan kepada mereka tentang At-Taurah, tentang ilmu Allah, ayat-ayat Allah. Namun mereka ternyata tidak bermanfaat ilmu tersebut. Mereka malah beriman kepada para dukun. Mereka malah beriman kepada tagut. Na'udzubillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمة الإسلام. Di antara faedah ayat ini, bahwasannya rasa dengki menjadikan seseorang terhalang dari kebenaran. Lihatlah orang-orang Yahudi. Mereka mengetahui bahwa Muhammad itu hak. Bahkan mereka mendapatkan sifat-sifat Rasulullah di dalam Taurat mereka. Akan tetapi kedengkian. Kedengkian, rasa iri hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghalangi mereka untuk mendatangi kebenaran itu. Yang menghalangi mereka untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya akhal Islam, kedengkian menghalangi banyak manusia dari kebenaran. Itu dia iblis. Iblis la'anahullah. Dia tidak mau sujud kepada Adam karena kedengkiannya. Lihatlah ikhwatal Islam, kaum musyrikin Arab seperti Abu Jahal tidak mau mengikuti Rasulullah karena kedengkiannya. Berapa banyak kedengkian itu menghalangi seorang hamba dari kebenaran. Itulah orang Yahudi ya akhal Islam. Akibat kedengkian yang ada di hati mereka, mereka tolak agama Rasulullah. Mereka tidak mau mendengarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah ayat ini ya akhal Islam, bahwa orang-orang Yahudi akan berusaha untuk menutup-nutupi kebenaran itu, padahal mereka tahu bahwa agama yang hak ini Islam. Tapi mereka tak akan pernah diam. Mereka akan berusaha untuk menjadikan kebenaran ini sebagai sebuah sesuatu yang menyeramkan, menghalangi manusia untuk memeluk agama yang mulia ini. Karena Allah sendiri telah mensinyalir bahwa mereka tidak akan pernah ridha kepada kita. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti millah mereka. Naam, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kita sampai kita mengikuti millah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kita masuk kepada agama mereka. Tidak. Karena ya akhal Islam, orang Yahudi, orang Nasrani sebatas melihat umat Islam mengikuti tata cara agama mereka saja, mereka sudah gembira. Di bulan Rajab ini, banyak kaum muslimin yang mengikuti tata cara mereka. Ketika orang-orang Nasara merayakan kenaikan Isa al-Masih, sebagian kaum muslimin pun mengikut-ikutan merayakan kenaikan Rasulullah Isra Mi'raj pada kadarnya. Padahal dia akhal Islam. Secara sejarah saja bahwasannya yang mengatakan Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab adalah pendapat yang paling lemah. Apalagi untuk mengatakan bahwa ia terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tidak ada satupun riwayat yang sahih, bahkan tidak ada satupun riwayat yang dhaif tentang masalah ini. Semua itu hanya katanya, katanya tanpa ada kepastian. Terlebih tidak pernah kita mendengar salafuna salih seperti sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang empat yang merayakan yang disebut dengan Isra Mi'raj tersebut. Wallah, ia adalah kejadian yang agung. Wallah, ia adalah kejadian yang mulia. Akan tetapi kewajiban kita adalah mengambil ikhwatul Islam pelajaran darinya tentang betapa agungnya solat. Solat lima waktu yang Allah wajibkan langsung dengan memanggil Rasulullah ke langit yang ketujuh. Mengaplikasikannya itulah tujuan terbesar. Adapun merayakannya itu adalah tasyabbuh, menyerupai orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian. Kalau ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikan ia sebagai hari raya." Kata Umar, "Ayat apa itu?" Yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lihat, orang Yahudi berkata, kalau ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikan ia sebagai hari raya. Berarti yang suka mengadakan hari raya dan perayaan-perayaan dari mereka asalnya, bukan dari umat Islam sama sekali. Innallaha malaikatahu salluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat fa ya qadhi al hajat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل بلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. Apa lurus? Allahu Akbar.